Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan dalam pembahasan kita terhadap al-wajibat al-mutahattimat. Al-ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yang mana kita sampai pada pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang masyhur dan disepakati oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang 10. Yang tentunya pembatal-pembatal yang lainnya kembali kepada yang 10 ini. Dan telah kita sebutkan 2 pembatal pertama dari 10 pembatal keislaman, di antaranya yaitu asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, ja'alul wasa'id wal wasa'id, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya perantara tersebut adalah perantara yang ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan sebagai wasail atau wasa'id syirkiyah, perantara yang termasuk perantara syirik, yang tentunya hal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullah taala, itu kemudian yang ketiga, min nawaqidil Islam, dari pembatal keislaman, kata beliau, man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, termasuk dari perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang, yaitu barang siapa yang dia tidak mengkafirkan musyrikin. Jikalau kita temukan seorang muslim, apalagi dia seorang sunni salafi, tetapi dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin yang jelas kekafirannya, yang jelas terjatuh ke dalam syirik besar sehingga dengannya mengeluarkan dia dari koridor keislaman, maka ini merupakan pertanda akan batalnya keislaman dia. Aw syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka, ragu tentang kekafiran orang-orang yang jelas kafirnya. Nas Al-Quran dan As-Sunnah jelas menunjukkan bahwasanya orang tersebut kafir dengan perbuatannya dan ucapannya, merupakan kufrun jadi, sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dari masyayikh Al-Kibar. Itu mereka-mereka orang-orang yang jelas kekafirannya, bukan dalam perkara-perkara yang diperselisihkan apakah dia termasuk kafir meninggalkannya atau kafir melakukannya atau tidak, sehingga dalam perkara yang diperselisihkan tidak termasuk dalam pembahasan ini. Perkara yang diperselisihkan tidak termasuk dalam pembahasan ini. Tanya. Seperti apa? Katarkis salah, seperti orang yang meninggalkan salat. Ikhtalaf al-ulama hal yukfaru biha, apakah dikafirkan dengan seseorang meninggalkan salat takassulan, ya, dengan malas, atau tarkis zakah bukhlan, atau dia meninggalkan zakat karena bakhil. Ini ikhtilaf fihi ulama, berselisih para ulama padanya, sehingga dalam perkara yang diperselisihkan ini tidak termasuk dalam pembahasan ini, ya, tidak termasuk dalam pembahasan ini, artinya tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tetapi yang dibahas di sini adalah tatkala orang yang pantas, layak, berhak untuk dikafirkan, karena perbuatan syiriknya, atau terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kufur yang secara nas dan hujjah telah tegak padanya, tidak ada mawani, faktor penghalang untuk dia dikafirkan, kemudian ada ditemukan seorang muslim tidak mengkafirkannya, atau ragu tentang kekafiran mereka, maka hal ini akan membatalkan keislaman dia. Ragu tentang kekafiran Yahudi wa Nasara, dia mengatakan bahwasanya agama kita dengan mereka, atau perselisihan kita dengan Yahudi, li ajli al-ard, dikarenakan hanya rebutan tanah. Permusuhan antara Israel dengan Palestina hanya sekedar rebutan tanah atau sejengkal tanah. Tanya, ragu kekafiran mereka. Atau ya tanbillah mengatakan umpamanya hum ikhwanuna, mereka adalah saudara kita juga. Kenapa? Karena sama agama mereka dan kitab mereka adalah agama samawi. Kitab mereka dengan kita sama, kitab samawi, yang artinya turun dari langit. Sebagaimana antum tahu atau pernah dengar salah satu ucapan dari Gus Dur, yang mengatakan bahwasanya agama kita dengan mereka, kitab kita dengan mereka sama, samawi, turun dari langit, dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya lam yukafir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka. Tanya, menganggap bahwasanya syariat-syariat mereka boleh untuk diamalkan, boleh untuk dilakukan. Maka ini sebagai bentuk pula dia ragu atau bahkan tidak mengkafirkan perbuatan-perbuatan kafir. Seperti yang ma'ruf yang antum saksikan di malam ini. Tayyib, sebagai bentuk pengamalan, bentuk perayaan, yang hari itu adalah amalan dan perayaan orang-orang kufar. Tayyib, kemudian seorang muslim ragu bahwasanya hal itu adalah bukan kekhususan mereka, atau bahkan dia membolehkan muslim pun untuk merayakannya, ikut dalam acara mereka, ikut dalam pesta mereka, seperti halnya mereka merayakan, seperti halnya mereka peringati. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada apa yang kita bahas di malam ini. Dan hal itu merupakan bentuk wala lil kufar, loyalitas kepada orang-orang kufar. Tatkala seorang muslim melakukan amalan-amalan orang-orang kufar, karena al-wala bil kufar yakunu bi amrain, bentuk loyalitas seorang muslim kepada kafir dengan dua perkara disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama itu bil qaul, bentuk loyalnya dia kepada seorang kafir dengan ucapannya, bimadhihim wa athna alaihim, dengan memuji dan menyanjung mereka, menganggap mereka itu baik, bagus, dari segala halnya, peradabannya, akhlaknya, dan yang lainnya. Ini bentuk mahabbah lahum, kecintaan terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang kedua bil fi'li, bil af'al, dengan perbuatan, sebagai bentuk loyal kepada orang-orang kufar. Di antaranya dengan munasaratu lahum, menolong mereka, wa tashabbuhu bihim, dan menyerupai mereka. Ini bentuk wala pada orang-orang kafir, menyerupai mereka. Mereka main trompet, kaum muslimin pun sama, beli trompet. atau main trompet. Ini bentuk tasyabuh dengan mereka, ya, bentuk amalan-amalan yang dilakukan oleh orang kufar dalam perayaan di hari rayanya atau di hari ini. Tanya, sehingga fil muslim yang bagi ayat tanibuh, ya, kaum muslimin saja yang untuk menjauhinya, tidak terjatuh ke dalam wala fil kufar atau meragukan tentang amalan-amalan orang-orang kufar. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Sehingga tidak ada seorang muslim berwala kepada mereka, menjadikan teman-teman dekatnya orang-orang yang dicintainya dijadikan orang kufar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima anzalallah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, orang yang kamu cintai, orang yang kamu tolong, ya, yang kamu membangun hubungan dengan mereka. Jangan, karena itu adalah musuhku, kata Allah, dan musuh kalian juga. Kemudian kalian berikan kecintaan kalian kepada mereka. Tahim. Sehingga fal muslimu ma'al muslim. At-tuyur taqa fi ashkaliha. Muslim dengan muslim, tidak mungkin muslim dengan kafir. Tahim. Dan peringatan-peringatan Allah SWT dalam hal ini sungguh sangat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali kalian, sebagai orang yang kamu cintai, kamu tolong, kamu bekerja sama dengannya. Tanya. Tetapi tentunya seorang muslim akan menjadikan loyalnya kepada muslim pula. Tanya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana para anbiya wal mursalin berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Tidak ada keraguan dari diri mereka sedikit pun terhadap kekufuran orang-orang musyrikin. Dan ini adalah prinsipnya para nabi, sebagaimana antum ketahui bagaimana Nabi Ibrahim Allah firmankan tentangnya, inni bari'u mimma ya'budun, aku berlepas diri dari apa yang mereka ibadahi. Inni bara'u mimma ya'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah dari selain Allah azza wajalla. Illa alladhi fatharani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah SWT yang telah menciptakan aku, karena dialah zat yang memberikan petunjuk kepada aku. Tanya. Ini prinsip utama bagaimana Abul Anbiya Nabi Ibrahim AS berlepas diri dari kemusyrikan, dari perkara-perkara yang jelas yang hal itu merupakan kekufuran secara nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tanya. Sehingga bukan karena politik, bukan karena kepentingan ini dan itu, kursi dan yang lainnya, jabatan, kedudukan, seorang muslim atau seorang yang memiliki titel dari hasil pendidikan keislamannya rela untuk menghadiri perayaan-perayaan mereka, ya, berjabat tangan, berpelukan, mengucapkan selamat ini dan itu, dan orang-orang kufar. Tanya. Aynal wala, aynal bara, di mana letak prinsip agama? Ya, perkara yang telah dia pelajari di bangku-bangku pendidikan Jamiah Islam dan yang lainnya. Tanya. Sehingga pulang ke negerinya tidak diterapkan prinsip al-wala wal bara. Tanya. Sementara di sisi lain mereka memboikot bara dari produk-produk Unilever. Ya. Atau dari produk-produk yang lainnya. Tapi di sisi lain agama mereka dijual dan dipermainkan. Prinsip agama, tauhid dipermainkan. Terbalik, perkara yang seharusnya boleh seorang muslim dalam perkara dunia tadi, makanan atau produk-produk yang hal itu halal, tetapi mereka terbalik. Diterapkan bara dalam perkara dunia, sementara dalam perkara akhirat, perkara din, mereka tidak memperhatikannya. Atau yang lebih parahnya, kata Syekh, awsahha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka, ajaran mereka tadi. Sama-sama itu pun datang dari Allah. Sehingga menyeret kepada wahdatul adyan, penyatuan agama. Syiah Rafidah yang para ulama dari dahulu sampai sekarang mengatakan kafir. Bahkan dalam ilmu mustalah disebutkan, dicantumkan periwayatan ahlul bid'ah bisa diterima kecuali satu di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Syiah Rafidah tidak diterima dalam ilmu hadis. Dalam bab ajarah ada karanya hadis diriwayatkan oleh ahlul bid'ah, tetapi yang kebid'ahannya itu di bawah bid'ah yang mukaffirah, yang tidak sampai kepada derajat kafir. Itu bid'ah mufassiqah, tetapi bid'ah Rafidah ini telah sampai kepada bid'ah mukaffirah sehingga tidak diterima dalam periwayatan hadis. Kemudian mengatakan hum ikhwanuna, mereka itu adalah saudara-saudara kita, satu kitab, satu sesembahan, satu prinsip. Sehingga bagaimana antum melihat bagaimana prinsip para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika tanya tentang hal ini, segera beliau berlepas diri, ana abra'u ilallah balhum ikhwanu syaitan, aku berlepas diri dari orang yang menyatakan bahwasanya Syiah Rafidah ikhwanuna, saudara kita, tetapi Syiah Rafidah adalah ikhwanu syaitan, saudara-saudaranya syaitan. Itu menunjukkan para ulama menjaga, menjelaskan kepada umat tentang kekafiran mereka, tidak ragu, tidak bimbang, atau bahkan tidak membenarkan. Yang jelas Al-Quran diinjak-injak oleh mereka, bahkan diganti, bahkan dilecehkan sebagian surah dalam Al-Quran. Tanya, seperti antum dengar bahwasanya Al-Baqarah yang diperintahkan untuk disembelih dalam surat Al-Baqarah adalah Aisyah menurut mereka. Tuduhan-tuduhan yang keji. Demikian pula Ummul Mukminin Aisyah dituduh berzina. Tanya. Dan yang lainnya dari kekejian mereka terhadap Al-Kitab, Al-Quran. Khawatir billah rahim wa rahimakumullah, telah jelas prinsip ini. Allah nyatakan ulan tarda ankal yahudu walan tara hatta tattabi'u millatahum, hatta tattabi'u millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan rida terhadap kalian sampai engkau mengikuti agama mereka, sampai engkau mengikuti agama mereka. Sehingga bagaimana untuk dibenarkan ajaran mereka, kitab mereka, agama mereka? Tidak, tentunya kita harus memiliki tamyiz bahwasanya dakwah ini, dakwah Rasul, laha tamayyuz, yang memiliki perbedaan yang akan terbedakan antara al-muwahhid dengan musyrik, seorang yang bertauhid dengan seorang yang berbuat syirik, seorang sunni dengan bid'ah, seorang yang berpegang teguh terhadap sunnah dengan ahl bid'ah. Sehingga itu semua yahtaj ila tamayyuz, dibutuhkan adanya perbedaan. Oleh karena itu prinsip-prinsip ini senantiasa dikumandangkan, diserukan oleh para anbiya wa rasul, demikian pula oleh penerus-penerus mereka, para ulama, sehingga terjaga dengan demikian prinsip dakwah yang Benar. Tayyib. Jika tugas kita ikhwati fillah rahimah dari mukamullah, seluruh perkara yang itu jelas kekafirannya secara nas Al-Quran dan Sunnah, untuk kita bersikap tegas dengan mengkafirkannya pula. Dan tentunya hal itu di atas bimbingan para ulama, ketika mereka menganggap bahwasanya fulan atau tokoh fulan ya, telah dianggap kafir dengan perkataan atau perbuatannya. Tanya. Yang jelas-jelas ini orang-orang Yahudi dan Nasara ya, masih wal Islam, selain agama Islam, maka tidak boleh untuk kita membenarkannya ya, menganggap sama, menderetkannya dengan Islam. Khadifillah rahimah nirahmakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga prinsip yang ketiga ini merupakan prinsip tolak ukur dalam kita menerapkan syariat Islam ini. Tanya. Dan menerapkan prinsip tadi al-wala wal-bara. Tanya. Sehingga tidak tertipu dengan liberalis yang mereka menyerukan tentang wihdatul adyan ya, menyerukan agama yang satu ya, kullun ikhwanuna, semua saudara kita ya, kullun abdullah, semuanya hamba Allah ya. Tentunya prinsip ini adalah prinsip yang keliru ya, prinsip yang harus diluruskan. Dan ternyata yang banyak menghasung prinsip-prinsip ini bukan orang-orang awam, tapi mereka-mereka yang mengaku, yang mengklaim telah mengecap pendidikan-pendidikan tinggi dalam permasalahan agama, meskipun tentunya salah dalam mereka belajar agama ke negeri-negeri kufar. Oleh karena itu pula datang dalam hadis Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar sahifatan minat Taurah, di tangan Umar ada beberapa lembar dari Taurat, maka Rasulullah SAW katakan dengan nada yang tegas, afi syakin anta yabda al-khattab, apakah engkau masih ragu wahai Ibn al-Khattab, wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, demi Allah, kalau saudaraku Musa hidup tidak akan diberikan kelonggaran, keluasan melainkan untuk mengikuti aku, kata Nabi ya. Tegasnya Rasul SAW menegur Umar ketika melihat ada beberapa kertas lembaran ya, Taurat di tangan beliau. Ini menunjukkan seorang muslim tadi tidak ragu atau jangan ragu terhadap kitab-kitab mereka ya, tidak ada manfaatnya kita mempelajari Taurat atau bukan kelas kita. Tanya. Ya. Atau pelajari Injil dan yang lainnya. Pelajari Al-Quran yang dengannya kita akan faham tentang kesesatan mereka, kekeliruan mereka. Tayyib. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang kita ambil dari poin yang ketiga. Wallahu taala a'lam bissawab.